إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib wasiatkan untuk diri sendiri dan para hadirin agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah karena mereka yaitu orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menyebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan meminjamkan bantuan, baik itu berupa uang ataupun yang lainnya, bahwa perbuatan ini atau akad dari peminjaman ini disebut dengan akad irfaq, yang maknanya adalah pemberian manfaat atau belas kasih kepada sesama. Oleh karena itu, di dalam syariat Islam sangat dianjurkan untuk memberikan pinjaman kepada orang lain, karena ini adalah amal kebaikan. Yang sering terjadi adalah meminjam harta berupa uang. Maka apabila ada salah satu dari saudara kita yang datang untuk meminta bantuan pinjaman berupa harta, berupa uang, dan kita memiliki kemampuan untuk memberikan pinjaman tersebut, maka berilah dia pinjaman. Karena ini adalah perbuatan yang mulia, perbuatan yang dianjurkan di dalam Islam. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Ibnu Hibban, demikian pula Al-Imam Al-Baihaqi rahimahumullah, Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana kasadaqatiha marrah." Kata Rasul alaihi salatu wassalam, di dalam hadis ini yang maknanya, "Ma min muslimin," tidaklah seorang muslim, "yuqridu musliman," memberikan pinjaman kepada seorang muslim, "qardan marratain," dia memberikan pinjaman itu sebanyak dua kali, "illa kana kasadaqatiha marrah," kecuali itu seperti sedekah satu kali. Lihat ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, memberikan pinjaman kepada saudara kita yang betul-betul membutuhkan dan kita memiliki kemampuan untuk memberikan pinjaman tersebut. Ketika kita sudah memberikan pinjaman sebanyak dua kali, kata Rasul alaihi salatu wassalam, itu teranggap sebagai satu sedekah. Satu sedekah, dia mendapatkan keuntungan berupa pahala. Demikian pula sabda Rasul alaihi salatu wassalam, "Kullu qardin sadaqah," yang diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani, demikian pula Al-Imam Al-Baihaqi rahimahumullah, kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Kullu qardin sadaqah." Setiap pinjaman adalah sedekah. Artinya pada saat kita memberikan pinjaman berupa uang, berupa harta kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, itu sudah dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sedekah. Yang nama yang disebut dengan sedekah atau yang namanya sedekah itu adalah amal ibadah yang akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada hukum asalnya memberikan pinjaman kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, itu adalah amal ibadah, itu adalah sedekah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dikarenakan akad pinjam itu bukan akad untuk mendatangkan keuntungan duniawi, maka tidak boleh bagi yang memberikan pinjaman untuk memberikan syarat pengembalian dengan imbalan yang lebih. Perhatikan, yang namanya memberikan pinjaman adalah amal ibadah dan bukan ladang untuk mencari keuntungan duniawi. Maka dalam syariat diharamkan untuk memberikan syarat bagi yang meminjam uang tersebut, harta tersebut, dengan memberikan bayaran yang lebih. Sebagai contoh, seorang memberikan atau seorang meminjam uang sebanyak 100 ribu, maka tidak boleh diberi syarat kamu harus mengembalikan pinjaman tersebut 110 ribu atau lebih daripada itu. Kenapa? Karena pinjaman itu bukan ladang untuk mencari keuntungan duniawi. Pinjaman itu adalah ladang untuk mencari pahala, untuk mencari keuntungan ukhrawi. Maka manfaatkanlah kesempatan ini dengan baik. Bahkan Rasul alaihi salatu wassalam telah menyebutkan atau dalam hadis yang disebutkan, "Kullu qardin jara au jarra manfa'ah fahuwa riba." Walaupun hadis ini adalah hadis yang diperbincangkan oleh para ulama, ulamaul hadis, tapi sudah menjadi sebuah kaidah bahwa setiap pinjaman yang menyeret kepada imbalan, kepada manfaat, maka itu adalah riba. Dan riba adalah perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, amal ibadah yang baik ini, amal ibadah yang bisa mendatangkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, jangan diganti, jangan diubah menjadi hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan diubah, jangan diganti untuk mendapatkan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan merubah atau mencari imbalan keuntungan duniawi. memberikan pinjaman 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta. Apalagi saudara kita adalah orang yang membutuhkan, betul-betul membutuhkan, dan kita adalah orang yang mampu memberikan pinjaman. Ingat, ini ladang untuk mendapatkan pahala. Jangan dirubah, jangan diganti, yang kemudian mendatangkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia terjatuh dalam perbuatan riba dengan sebab dia mengambil keuntungan dari akad pinjaman ini. Walaupun sekian persen, walaupun 0, sekian persen, kalau ada imbalan di balik pinjaman tersebut, maka ketahuilah itu adalah riba. Walaupun diistilahkan dengan istilah-istilah yang lain, itu jasa atau yang lainnya, dinamakan dengan nama-nama yang lain, tapi pada intinya sama, mengambil keuntungan dari pinjaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka berhati-hatilah, jangan sampai ketika kita memberikan pinjaman kepada saudara kita, kemudian kita mengharapkan imbalan lebih dari pinjaman tersebut. Yang sering terjadi ialah meminjam harta uang dengan nominal tertentu yang kemudian harus dikembalikan dengan nominal yang lebih. Entah diistilahkan dengan jasanya, entah diistilahkan dengan istilah-istilah lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai amal ibadah ini berubah, tidak mendapatkan pahala, justru dia mendapatkan dosa karena ingin mendapatkan keuntungan duniawi dengan sebab pinjam-meminjam itu tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian di antara hal yang perlu untuk diperhatikan dalam permasalahan pinjam meminjam ialah hendaknya seorang yang meminjam harta punya niatan yang baik, punya perhatian khusus untuk mengembalikan harta pinjaman tersebut. Kalau tadi dari sisi orang yang memberikan pinjaman, sekarang dari sisi orang yang meminjam. Setelah mendapatkan pinjaman dari saudaranya berupa harta, berupa uang atau yang lainnya, maka hendaknya dia berusaha untuk melunasi pinjaman tersebut, berusaha untuk melunasi utangnya. Jangan menunda-nunda kalau dia memiliki kemampuan. Ketika dia memiliki uzur, maka dia bisa meminta uzurnya, menyampaikan uzurnya. Tapi kalau dia memiliki kemampuan, maka hendaknya segera untuk melunasi utang tersebut. Hal jazaul ihsani illal ihsan, tidakkah balasan kebaikan kecuali kebaikan juga? Saudara kita sudah memberikan kebaikan berupa pinjaman, pada saat kita memiliki kemampuan untuk mengembalikan kebaikan tersebut, segera kembalikan kebaikan tersebut, balas kebaikannya dengan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita menunda-nunda dalam pelunasan hutang dalam kondisi kita memiliki kemampuan, karena itu bisa terjatuh pada perbuatan adz-dzulm, perbuatan kezaliman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah atau Rasul alaihi salatu wassalam juga menyebutkan dalam hadis yang lainnya secara khusus menjelaskan tentang niatan seseorang dalam meminjam harta. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu an, wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini menjelaskan tentang keutamaan orang yang meminjam dan dia memiliki niatan untuk melunasinya, mengembalikan pinjamannya. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, man akhadha amwalan nas, barang siapa yang mengambil harta manusia, yaitu meminjam, yuridu ada'aha, dan dia betul-betul ingin melunasi pinjaman tersebut, ingin mengembalikannya. Pada saat dia pinjam, dalam hati dia ada niatan untuk melunasi, berusaha untuk melunasi pinjaman-pinjaman tersebut. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, addallah, addallahu an, maka Allah Subhanahu wa taala akan melunasi utangnya dia. Baik itu atau dengan cara-cara yang kita mungkin tidak mengetahuinya, Allah Subhanahu wa taala akan melunasinya. Bisa jadi dari peminjam akan mengikhlaskannya, sudah utang kamu saya anggap lunas semuanya. Atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan atau melunasi utang kita dengan dipermudahnya kita dalam mendapatkan rezeki, mengumpulkan harta yang kemudian bisa melunasi utang. Atau bisa jadi dengan cara-cara yang lain yang kita tidak mengetahuinya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebaliknya, man akhadha amwalan nasi yuridu itlafaha atlafahullah, barang siapa mengambil harta manusia dengan niat untuk menghancurkannya, dia pinjam dan tidak ada niatan untuk mengembalikannya, dia pinjam harta dengan niatan untuk menipu, akadnya pinjam tapi dalam hatinya dia adalah seorang yang berkeinginan untuk mengambil harta tersebut, ingin menipu korbannya, atlafahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan dia, akan menghancurkan dia. Orang pinjam harta ke fulan, ke alan, ke saudara ini dan seterusnya, sama sekali enggak ada niatan dalam hatinya untuk mengembalikan utang itu tadi. Dia berniat untuk menipunya, membohonginya, merampasnya, mengambil hartanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan dia. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kondisi kita adalah kondisi orang yang terpepet dan mungkin harus untuk pinjam harta kepada orang lain, maka niatkan dalam hati kita untuk melunasi pinjaman tersebut. Niatkan dalam hati kita untuk melunasi hutang tersebut, pinjaman tersebut, karena itu merupakan sebab datangnya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melunasi utang-utang itu tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dalam mencari rezeki, memberikan kepada kita sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita, menjauhkan kita dari lilitan utang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله قوم مسلمين جماعة صلاة جمعة رحماني ورحمكم الله sebenarnya masih banyak perkara-perkara yang harus kita pahami berkaitan dengan utang piutang. Namun di antara perkara yang harus kita ketahui pula, yang harus kita pahami pula, yang ingin kita sampaikan pada khutbah yang kedua ini, ialah sebuah pesan yang disampaikan oleh seorang sahabah yang mulia, Az-Zubair Ibn al-Awwam radhiyallahu anhu, kepada putranya. Beliau adalah seorang sahabah yang punya banyak utang, dan utang yang beliau miliki sebabnya ialah karena banyaknya orang yang datang kepada beliau untuk menitipkan harta. Ingat, menitipkan harta kepada sahabah yang mulia Az-Zubair radhiyallahu anhu. Namun karena sahabah yang mulia ini tidak ingin menerima amanah tersebut karena khawatir dia tidak bisa menunaikan amanah tersebut karena titipan, bukan pinjaman, titipan. Kalau titipan berarti kita harus menjaganya, harus merawatnya, jangan sampai hilang, jangan sampai rusak, dan itu berat, berat. Maka beliau radhiyallahu an mengubah amanah tersebut sebagai pinjaman. Saya terima ini tapi sebagai pinjaman. Jadi amanah atau harta yang kalian titipkan kepada saya itu adalah pinjaman. Sehingga menumpuklah utang beliau radhiyallahu anhu yang sangat banyak. Kemudian beliau berpesan kepada putranya, karena pada saat itu beliau sudah merasakan akan terbunuh pada perang Jamal. Kemudian beliau berwasiat kepada putranya Abdullah ibn Zubair. Kata sahabat Az-Zubair kepada anaknya, wahai anakku, kalau kamu tidak mampu untuk melunasi utang-utangku, maka mintalah bantuan kepada maulaku. Beliau ada seorang sahabat yang punya harta, punya tanah di Ghabah, punya rumah, 11 rumah di Madinah, punya satu rumah di Kufah, Basrah, Mesir, punya aset yang bisa dijual untuk melunasi utang-utangnya. Maka beliau berpesan kepada putranya, jual semua aset milik kita untuk melunasi utang-utang. Kemudian kalau kamu tidak mampu dan merasa kesulitan untuk melunasi utang-utangku, setelah jual aset ini, setelah berusaha untuk jual aset sana, ternyata masih ada utang yang belum terlunasi, belum terbayar, dan engkau mulai kesulitan, maka mintalah kepada maulaku. Anaknya bingung, siapa maulaknya? Ditanya, siapa maulakmu ya abadi? Siapa maulakmu wahai ayahku? Kata Az-Zubair, maulaku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka minta tolonglah kepada Allah untuk melunasi utang-utang. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari wasiat ini maka kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Ketika kita terlilit utang, sulit dalam melunasi, maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ar-razzaq. Mintalah kepada Allah yang maha memberikan rizki, yang telah mengatur rizki kita. Walaupun kita belum terlahir, Allah subhanahu wa ta'ala telah mencatat rizki kita, yang mengatur rizki kita. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, permudahlah hambamu untuk melunasi hutang-hutang. Ya Allah, permudahlah urusanku. Ya Allah, lunasilah utang-utangku. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan minta kepada yang lainnya. Jangan kemudian pinjam ke sana, pinjam ke sini untuk melunasi ini. Apalagi pinjam ke bank yang di sana banyak ribanya. Apalagi pinjaman-pinjaman yang ada sekarang ini yang disebut dengan pinjol. Dan yang lainnya. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Razzaq. Innallaha huwa ar-Razzaq. Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang memberikan rezeki. Tentunya kita berusaha untuk mendapatkan dan mencari rezeki tersebut. Dan jangan putus asa. Terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah agar dipermudah urusan-urusan kita. Kalau kita pinjam kepada yang lainnya, tujuannya untuk melunasi utang ini, ternyata di tempat lain ada tunggakan, ada denda, ada riba. Semakin banyak utang dia. Dia sudah jual asetnya, dia jual mobilnya, dia jual rumahnya, dia dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan kasus nyata ternyata dari akibat atau efek pinjaman tersebut, riba tersebut, ternyata bukan hanya berkaitan dengan urusan ekonomi saja, berkaitan dengan urusan rumah tangga. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quran, fa'adhanu biharbin minallah, umumkan peperangan dengan mereka yang masih makan riba. Maka perhatikanlah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adab utang piutang ini. Maka kepada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membantu saudaranya dengan memberikan pinjaman, ikhlaskanlah dalam memberikan pinjaman tersebut. Dan jangan mengharapkan imbalan dari orang yang meminjam. Mintalah imbalan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah amal ibadah. Dan bagi yang meminjam, maka ingatlah dia telah mendapatkan kebaikan dari saudaranya, maka balaslah kebaikan tersebut dengan kebaikan, yaitu melunasi utang-utang tersebut, dan niatkan untuk bisa melunasinya, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dalam melunasi utang-utang tersebut. Minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan lilitan utang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan apa yang kita sampaikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, yang kemudian kita bisa mengambil ibrahnya, mengamalkannya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.